bersama. Aku kau anggap teman biasa, seumpama penunggu rumah saja. Katamu dulu diriku dirimu satu. Saat merana, ku korbankan apa saja demi kita berdua. Dulu kita berencana bagaimana dapat lari dari kemiskinan. Ingatkah saat merana, ku korbankan apa saja demi kita berdua. Katamu dulu diriku dirimu satu. Oh, itu dusta. Bagaimana dapat lari dari kemiskinan? Ingatkah saat merana, ku korbankan apa saja demi kita berdua. Dulu kita berencana bagaimana saat merana, ku korbankan apa saja demi kita berdua. Katamu dulu diriku dirimu satu. Saling cinta tetap bersama mengarungi hari tua. Setelah kaya.